Siapa tidak mengakui perbedaan? Tidak pernah diajari di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan. Cakep atau jelek semua punya perasaan. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang. Ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua, gak disebut jangan marah. Apakah yang dapat menyatukan kita? Of my country. The music of my country. My country, oh my country. The music of my country. My country, oh my country. Oh my country. Kalau ngaku ngerti tentang dilakukan, kenapa semua mudah hilang kesabaran? Kenapa semua mudah diprovokasikan? Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut pendek. Ada mata besar, ada mata kecil. Ada orang kaya, ada juga orang kecil. Apakah yang dapat menyatukan kita? Satu-satunya dengan musik. This is the music of my country. This is the music of my country, my country, oh my country. Diajak jadi backing vokal. Iya, jangan diajak sama Niu. Dek, dek, dek, dek. Aduh, ngompol. Pinter.